السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah alladzi bi ni'mati tatimu salihat. Tidak ada kata yang layak untuk kita ucapkan kecuali kata syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang tidak bisa kita hitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian ingin menghitung nikmat Allah, kalian enggak akan bisa menghitungnya. Nikmat yang hanya bukan harus kita syukuri dengan lisan kita. Kata para ulama seperti Ibnu Qayyim rahimahullah, harus disyukuri dengan hati, yaitu dengan i'tiraf, mengakui bahwa ini semua ini dari Allah, mengakui bahwa pagi ini kita bisa menuntut ilmu, mendapatkan hikmah para ulama, pelajaran dari para ulama, mutiara-mutiara dari Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasulullah SAW. Itu semua tuh Allah yang kasih taufik kepada kita. Ini bukan karena sebatas kesadaran kita atau semangat kita atau karakter kita sebagai seorang pembelajar, enggak. Ada orang tuh enggak pernah tertarik belajar, terus Allah kasih hidayah melalui orang tuanya, dipaksa sama orang tuanya. Ya pas kajian dapat hidayah, semangat akhirnya tuh. Bukan karena ini orang punya mental pembelajar, tapi taufik Allah SWT melalui orang tuanya. Ada suami atau istri gak ada tertarik sama belajar, pasangannya muter kajian online di samping dia pada saat lagi tidur-tiduran. Pas dapat materi yang sesuai dengan kebutuhannya atau yang masuk ke dalam hatinya, dapat hidayah. Dan dari situlah semua berubah. Makanya enggak ada yang boleh lupa bahwa ini semua dari Allah Tabaraka wa Taala. Ada orang tuh enggak pernah punya riwayat belajar. Dikasih hidayah sama Allah melalui temannya, dikasih link atau dikasih video atau diajak kajian, kena di hatinya, semenjak itu semuanya berubah. Makanya i'tiraf bi ni'matillah, kita ini harus banyak-banyak mengakui nikmat Allah Tabaraka wa Taala, sadar bahwa ini tuh nikmat Allah Subhanahu wa Taala. Bukan karena kepintaran kita, kehebatan kita. Bukan karena kita itu layak. Semata. Bisa jadi kita itu terdongkrak oleh doa orang tua. Doa orang tua kan mustajab, hadirin. Akhirnya Allah kasih hidayah. Ya kita asik-asik tidur, orang tua kita nangis doain kita. Dapat hidayah. Ada yang sebaliknya, didoain anaknya. Didoakan anaknya. Jadi terlalu kompleks untuk kita mengerti secara utuh. Tapi tidak jika kita mau beriman dan Bahkan Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 269, yu'til hikmata man yasha. Allah memberikan hikmah itu kepada orang yang Allah inginkan. Orang yang Allah kehendaki. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Dan barang siapa yang diberikan hikmah, maka ia diberikan kebaikan yang sangat banyak. Hadirin Allah muliakan, apa itu hikmah? Hikmah itu kalau kita simpulkan keterangan para ulama dari Abdullah bin Abbas, dari Mujahid, dari Abdullah bin Mas'ud, dari Abu Aliyah, hikmah itu adalah ilmu tentang Al-Qur'anul Karim, tentang Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ucapan, sabda, perbuatan, persetujuan, sifat-sifat beliau sallallahu alaihi wasallam. Berhenti sampai di situ enggak? Hikmah itu ilmu tentang Al-Qur'an dan sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang melahirkan rasa takut kepada Allah. Abu Ali mengatakan al-hikmatu khasyatullah. Hikmah itu rasa takut sama Allah. Hikmah itu cukup hanya ilmu tentang Al-Qur'an saja enggak. Ilmu hikmah juga berarti ilmu yang Allah masukkan ke dalam hati seseorang dengan rahmat dan karunia-Nya. Jadi itu yang dikatakan oleh para ulama. Itu semua tuh ayat Allah, yu'til hikmata man yasha. Allah yang kasih itu. Bukan kita. Bukan kita. Bahkan kalau kita dengar keterangan para ulama tuh ada orang yang ketika belajar semua ilmu dunia gak pernah berhasil. Begitu belajar Al-Quranul Karim, sunnah Nabi SAW, itu lancarnya minta ampun. Otaknya tiba-tiba encer aja kalau bahasa kita. Padahal orang gak punya track record pinter. Begitu belajar ini, dikasih sama Allah. Makanya dalam dunia ilmu, jangan underestimate. Kok dia bisa ya? Padahal gue tuh dulu satu sekolah sama dia. Gak ada prestasinya nih orang. Karena tuh hikmah tuh dikasih. Yu'til hikmah, Allah kasih. Allah kasih. Bukan mengandalkan effort semata. Makanya kita harus banyak-banyak bersyukur. Dan ini penting. Makanya kita coba terus ulang-ulang bahwa PR kita bukan hanya belajar, mengerti, memahami, tapi PR kita juga bersyukur ketika kita dikasih ilmu. Kalau enggak, ilmu kita enggak akan bermanfaat. Ilmu kita enggak akan berkah. Wong udah dikasih kok enggak bersyukur. Yu'til hikmata man yasha. Enggak ada yang boleh mengklaim lagi. Oh, ini karena gue yang rajin. Allah berfirman, yu'til hikmata man yasha. Allah kasih hikmah kepada setiap orang yang Allah kehendaki. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang diberikan hikmah, itu telah dikasih bagian yang sangat banyak. Bagian yang sangat banyak. apa maksud kebaikan yang sangat banyak dalam hidup? Kebaikan yang sangat banyak diantaranya dijelaskan oleh As-Suyuti rahimahullah, kebahagiaan yang kekal, gitu. Kebahagiaan bukan sebatas uang, bukan sebatas harta. Ilmu itu bisa menarik uang. Makanya kata para ulama, sebagian ulama yang miskin kalau mau kaya gampang, hadir. Tapi mereka ada yang memilih kaya, ada yang memilih miskin. Dan kaya dan miskin bagi mereka adalah jalan perjuangan mereka memberikan hidayah. Namun pastinya bahwa ilmu yang bermanfaat itu, ilmu yang masuk ke dalam hati, ilmu yang melahirkan rasa takut sama Allah, itu akan memberikan kebaikan. Dan kebaikan itu kebahagiaan, dijelaskan sebagian ulama. Makanya kita kajian, kita ngumpul, kita duduk sama-sama, kita belajar sama Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, itu bukan buat keren-kerenan, bukan buat jago-jagoan, bukan buat hebat-hebatan. Tapi kita ini pengen bahagia di dunia maupun di akhirat. As-sa'ada al-abadiyah, kebahagiaan yang kekal. Itu dijelaskan ulama. Makanya surat Al-Baqarah 269 ini dalam. Makanya kan yu'til hikmata ma yasha' wa ma yu'tal hikmata faqada utiya khairan katsira. Makanya penutupannya apa? Wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Dan enggak ada yang ngerti masalah ini. Enggak ada yang dapat pelajaran masalah ini. Kecuali orang-orang yang punya akal sehat. Ulul albab, punya akal sehat. Itu kalau nggak ngerti-ngerti deh, nggak nyambung-nyambung. Yang punya hati dan akal sehat, lubun wal uqul, kalau kita lihat tafsir Ibnu Katsir, yang punya hati, yang punya akal sehat. Itu hadirin. Semoga kita ini banyak bersyukur sama Allah. Yang penting ngakuin dulu deh. Habis ngakuin baru ucapkan alhamdulillah. Bertahmid sama Allah. Pakai lisan nih syukur. Pakai lisan. Perbanyak baca hamdalah. Alhamdulillah. Makanya gak cocok kita nih ilmu, pagi dikasih ilmu terus habis itu ngeluh sepanjang hari. Ini gak, bukan orang bersyukur. Orang bersyukur alhamdulillah ya. Ada masalah nanti siang misalnya, atau di siang hari, ya memang masalah siang ini. Tapi tadi pagi kan kita udah dapat ilmu, belajar yadus solihin misalnya. Itu udah lebih dari masalah-masalah aku yang ada. Alhamdulillah di binikmati tatimu salihan. Itu hadir. Lalu yang ketiga kata para ulama, biar jadi orang bersyukur, ilmu itu, ilmu, kenikmatan itu digunakan untuk hal-hal yang Allah ridhoi. Kalau harta digunakan untuk yang diridhoi oleh Allah, bantu di jalan Allah, bantu penyebaran ilmu, bantu dakwah, bantu orang miskin, bantu orang fakir, bantu anak yatim, bantu kegiatan-kegiatan yang baik dan positif, bantu kegiatan di masjid. Kalau nikmatnya itu ilmu, ilmu itu dijadikan atau digunakan untuk yang Allah ridhoi. Jangan digunakan untuk bodoh-bodohin orang. Jangan ilmu itu hanya dipakai buat debat kusir. Jangan ilmu itu dipakai hanya untuk mendapatkan hal yang atau posisi dunia yang kita inginkan. Ilmu itu digunakan untuk yang Allah ridhoi, untuk memperbaiki ketakwaan kita, untuk bantu orang, untuk membahagiakan orang. Mengangkat derajat kita dan orang lain itu. Jadi gunakan untuk hal-hal yang Allah ridhoi. Nah, itulah kira-kira bagaimana kita bersyukur, dan ini harus diulang-ulang terus. Karena yang berhasil bersyukur itu sedikit. Wa qalilun min ibadiyah asyakur. Surat Saba ayat 13. Sedikit hambaku yang bersyukur, enggak banyak. Hambaku yang bersyukur itu sedikit. Sedikit sekali. Mayoritas gak bersyukur, kata para ulama. Mayoritas itu tidak bersyukur. Dan semakin banyak nikmat itu, semakin sulit kita bersyukur. Makanya harus terus diingetin. Dan apabila kita bersyukur, semakin nikmat itu, semakin indah dan semakin bahagia. Dan semua kan begitu. Mensyukuri dua mobil lebih susah daripada mensyukuri satu mobil. Mensyukuri punya dua rumah lebih sulit daripada mensyukuri satu rumah. Semua begitulah. Jadi semoga Allah kasih taufik kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang Allah muliakan, pada kesempatan kali ini kita buka sesi tanya jawab dari materi yang sebelumnya, karena kemarin kita belum membuka sesi ini, dan semoga Allah memberikan taufiknya kepada kita. Wassalamualaikum Muhammad. Kita buka sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada Imam Nawawi. Guru-guru beliau, orang tua beliau, dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Senantiasa melindungi Ustaz sekeluarga dan seluruh tim. Amin. Izin bertanya Ustadz, di lingkungan kami pengertian nafkah itu berbeda dengan apa yang telah diajarkan. Nafkah menurut para istri di lingkungan kami itu, ya uang dikasihkan oleh suami yang bisa dipakai istri untuk apa saja. Uang bebas. Jadi ketika saya memberikan uang untuk sandang, pangan, papan, itu tidak dianggap nafkah. Dan ternyata anggapan ini sudah mengakar di lingkungan. Bagaimana menanggapi fenomena ini ya Ustadz? Terkadang beberapa suami banyak yang curhat terkait budaya ini. Karena mereka tidak dianggap menafkahi, padahal dia sudah memberikan uang makan, beli kendaraan, bayar ini dan itu, kewajiban. Tapi karena memang penghasilan ngepas, jadi tidak ada uang bebas untuk istri. Mohon nasihatnya Ustaz, syukran jazakallahu khairan. Hadirin Allah muliakan. Yang pertama, hendaknya kita berbicara istilah syar'i dengan keterangan para ulama. Keterangan para ulama. Makanya ulama usul fikih itu menjelaskan hadirin, kalau ada sebuah kata atau diksi atau istilah, maka yang pertama harus dikembalikan ke istilah syar'i. Apa yang dikatakan oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Lalu dikembalikan ke bidang dan kultur bidang itu masing-masing. Jadi kalau diksi atau istilah itu ada dalam bidang ilmu fikih, kembali kepada kultur atau urfnya fikih itu gimana. Kalau ilmu hadis, maka kembali ke ilmu hadis. Kalau ilmu akidah, kembali ke ilmu akidah. Contoh ada diksi atau istilah takhrij. Takhrij dalam ilmu fikih dan ilmu hadis itu beda istilah maknanya. Jadi tergantung di konteksnya siapa yang bicara. Kalau ulama hadis berarti ada keterangan di kotak mereka. Kalau yang bicara ulama fikih atau usul fikih, maka pakai keterangan mereka. Lalu adalah dalam ilmu riwayat dan ilmu fikih, adalah itu juga perlu didudukan. Lalu setelah itu baru dikembalikan ke bahasa. Itu salah satu kaedahnya. Jadi ketika kita bicara nafkah, kita harus kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW dan apa keterangan para ulama. Ulama fikih itu bilang apa? Karena ini istilah dalam ilmu fikih. Nafkah itu satu bab dalam kitabun nikah dalam ilmu fikih. Gitu. Nah, kalau kita lihat keterangan para ulama dari misalnya empat madhab, itu kita akan mendapatkan contoh ya. Nafkah itu kata mereka, al-idrar ala syai' bima bihi baqa'uhu. Nafkah itu adalah memberikan sesuatu kepada seseorang atau pihak tertentu yang dengannya dia bisa bertahan hidup. Yang dengannya dia bisa bertahan hidup. Gitu. Orang tuh bertahan hidup kalau punya apa? Ya makanan, sandang, pangan, papan, gitu. Itu nafkah. Lalu diantara ulama lain ada yang mengatakan bahwa nafkah itu ma bihi qawamun mu'tad halal adami duna saraf. Jadi nafkah itu adalah sesuatu yang dengannya ma bihi qiyam mu'tad. Sesuatu yang dengannya pondasi itu bisa tegak secara urf, secara kebiasaan di sisi manusia tanpa saraf, tanpa berlebih-lebihan. Apa berbeda-beda? Jadi maksudnya sesuatu yang dengannya manusia tuh bisa berdiri tegak gitu, bisa hidup lagi-lagi. Dan itu dikembalikan kepada kultur atau urf atau kebiasaan yang bisa membuat manusia tegak tuh apa sih? Ya lagi-lagi sandang pangan, papan secara umum. Lalu juga keterangan para ulama, nafkah itu ta'amun muqaddar li zawjah wa khadimiha ala zawj wa li ghairihima min asrin wa fara' wa raqiq wa haywan ma yakfih. Makanan yang makanan yang membuat atau yang diberikan kepada istri, lalu asistennya istri, atau selain mereka dari asal wal furu. Asal itu ayah ke atas, fara itu anak ke bawah. Atau dan rokik itu milkul yamin, hamba saya kalau ada, kalau di masanya. Dan hewan, dan hewan-hewan mayak fihi, yang cukup bagi mereka itu. Di antara ulama mengatakan juga kifayah. Para ulama mengatakan bahwa sesuatu yang diberikan kepada orang yang menjadi tanggung jawabnya, baik itu dikasih roti, makanan, baju, tempat tinggal, dan keperluan yang lain. Gitu. Jadi jelas orang kalau kasih makanan ke istrinya itu nafkah. Dan definisi tadi yang tadi kita bacakan, ada 4 definisi, itu definisi dari ulama-ulama dari 4 mazhab yang berbeda. Mazhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Keterangan dari sebagian ulama yang dari mazhab berbeda. Dan mereka punya benang merah. Yang artinya kalau suami udah kasih uang untuk makan, untuk tempat tinggal, untuk pakaian, maka sudah nafkah atau belum? Sudah. Adapun kalau ditambah lagi, alhamdulillah, bonus. Dan bersyukurlah sama Allah, lalu bersyukurlah kepada suami. Tapi kalau suami hanya mampu gitu, alhamdulillah, berarti suami kita tanggung jawab. Tugas kita bersyukur, jangan nuntut. Kalau nuntut, nanti Allah cabut tuh. Gak semua suami itu bertanggung jawab, hadirin. Maka ketika kita dapat suami bertanggung jawab, bersyukurlah. Walaupun makannya sederhana. Nanti Allah tambah kalau kita bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, aku tambah. Tapi kalau kita kufur, inna azabi lasyadid. Azabku sangat pedih. Itu ada. Jadi kalau itu dedikasi, baik langsung maupun dikasih uang cash untuk beli itu semua, kan banyak di antara kita, suami gak langsung kasih belanjaan kan, tapi dikasih uang untuk dibelikan itu. Udah pokoknya dibuat kamu atur, misalnya gitu. Ya udah, cukup untuk semua tadi, aman bismillah. Lebih alhamdulillah. Gitu. Jadi kita harus banyak-banyak bersyukur. Gimana cara ini? Ajak mereka ngelihat kehidupan banyak istri yang suaminya misalnya gak bertanggung jawab. Coba lihat deh. Kita ini udah masya Allah, udah nikmat banget lah suami kita bertanggung jawab. Hadirin, suami bertanggung jawab itu kan bukan hanya sebatas kebutuhan kita terpenuhi, Tapi kalau suami kita bertanggung jawab, itu artinya suami kita menjalankan perintah Allah. Suami kita berusaha bertakwa. Dan kalau punya suami yang berusaha bertakwa, maka Allah janjikan banyak hal di antaranya. Wal aqibatu lil muttaqin, ending itu selalu untuk orang bertakwa. Di antaranya, wa man yattaqilla yaj'al lahu makhraja warzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak ia duga-duga. Di antaranya Allah berfirman, "U'iddat lil muttaqin." Surga itu yang lebarnya seluas langit dan bumi Allah persiapkan untuk orang bertakwa. Jadi ketika suami kita bertanggung jawab, itu bukan tentang ya alhamdulillah aku masih bisa makan gitu, suamiku perhatian sama aku, ya itu udah, itu jelas lah. Tapi harus ada makna yang lebih dalam. Kita ini dapat suami yang berusaha bertakwa, yang dengan pola ini semoga selalu dapat kebaikan, semoga segala masalah diurai, semoga rizki dari arah yang tidak diduga-duga, semoga bahagia dunia dan akhirat. Itu poin. Allah Ta'ala alam bisa. Itu poinnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, orang tua beliau, guru-guru beliau, serta seluruh ulama lain. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah merahmati Ustaz, keluarga, tim, dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Ustaz Afan izin bertanya, kemarin Ustaz menjelaskan bahwa kita harus punya mental memberi dan kita harus membalas kebaikan orang yang telah berbuat baik kepada kita. Iya. Sebenarnya itu bukan keterangan saya, tapi keterangan para ulama yang saya hanya copy paste aja. Sebagai perempuan yang banyak menerima sejak kecil, apalagi saya menikah sebelum lulus kuliah, rasa-rasanya alhamdulillah saya selalu menerima kebaikan dari orang tua, lalu suami, bahkan dari adik-adik laki-laki saya, juga para paman dan tante. Masya Allah nih, keluarga besar bahagia. Alhamdulillah. Bahkan setelah menikah pun ibu masih memberi banyak materi kepada kami. Beliau lebih berada daripada kami. Bagaimana cara seorang anak perempuan atau istri membalas kebaikan pihak-pihak yang memberikan nafkah dan materi kepadanya, Ustaz? Mohon nasihatnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertama banyak bersyukurlah sama Allah. Ini langka loh. Kita dapat keluarga kayak gini itu mahal banget. Jangan lupa bersyukur, jangan lupa banyak ibadah, jangan lupa semakin dekat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu yang berikutnya, jadilah seorang wanita dalam keluarga besar kita. Artinya di hadapan suami jadilah istri. Ya, aku juga jadi istri Pak Ustaz. Bukan, maksudnya itu benar-benar berperan sebagai istri. Ngerti cara bermain sebagai istri. Ya nurut, ya benar-benar merendah di hadapan suami. Benar-benar memuliakan, berkhidmat sama suami, sama orang tua, benar-benar jadi anak perempuan lah. Anak perempuan tuh apa sih? Ya orang apa namanya, ayah ibu ini dipijitin, dibuatin, dimasakin, kirim makanan buat orang tua, kasih perhatian orang tua deh. Terus ada sisi manjanya gitu kan, salah satu yang ciri khasnya anak perempuan tuh ada sisi manja-manjanya, dan itu nikmat bagi orang tua, dan itu porsi anak perempuan seringkali kan lebih besar daripada anak laki-laki. Kalau udah dewasa, orang anak perempuan tuh dewasa masih enak gitu mainkan peran-peran kayak begitu sama ayah dan sama ibunya, terus saja dengan batasannya. Terus jadi keponakan perempuan buat om dan tante kita, gitu. Baik pemberian secara materi maupun non materi, pemberian kan nggak hanya materi aja. Dan kalau kita lihat begini kan banyak di ini, ya jangan dihabiskan buat kita semua lah. bahkan mungkin orang pas orang tua kita kasih, kita ada uang, nah itu bisa kasih ke yang lain buat hadiah buat om dan tante kita gitu, kasih hadiah buat adik-adik kita, bahkan tadi tuh adik-adik ya, adik-adik laki-laki, jadi kakak perempuan lah, kakak perempuan tuh kan seringkali apa, air di tengah Sahara gitu, kalau kakak perempuan yang benar-benar ngayomin gitu loh. Ala kulli hal, itu sekali lagi keluarga yang atau rumah gitu, kalau bahasa orang rumah tuh yang ada perempuannya beda diri. Rumah tuh yang ada perempuannya harus beda. Bukan hanya terlihat lebih bersih, tapi full package gitu loh, suasananya gitu, auranya lebih wangi gitu kan. Kalau kita masuk ruangan yang itu tuh perempuan tuh kan lebih itulah. Kalau cowok-cowok biasanya berantakan gini-gini, perempuan tuh tertata. Emang kehadiran perempuan tuh beda. Gitu, kehadiran perempuan itu berbeda di situ. Jadi memberikan sentuhan-sentuhan perempuan lah yang positif. Memberikan atmosfer yang beda. Gak semua pemberian itu harus materi. Dan gak semua si pemberi itu harus lebih kaya dari yang dikasih, gak juga. Oke, orang tua kita lebih mampu, kasih aja orang tua, seneng tuh orang tua, bahkan tambah terharu biru. Yaitu orang anakku itu kan sebenarnya sederhana ya, rezekinya tuh pas-pasan, kok masih kasih aku. Wih, itu senang banget orang tua. Jadi udah mainkan lah hadirin, dan banyak minta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan rahmat kepada Imam Nawawi, para ulama, ustaz, sekeluarga dan tim, dan seluruh umat Muslim dan Muslimat. Amin ya rabbal alamin wa iyyak. Terima kasih atas doa-doa semuanya. Semoga Allah kabulkan, dan begitu juga dengan yang mendoakan, yang bertanya, dan seluruh yang bertanya dan seluruh yang hadir. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya, alhamdulillah suami selalu memberi nafkah rutin untuk saya dan anak-anak. Dan suami selalu menyuruh setiap ada pengeluaran harus memakai uangnya. Dan kalau beliau tahu saya tidak pakai uang beliau akan sedikit kesal. Tapi terkadang saya belanja atau sedekah memakai uang saya sendiri tanpa info ke beliau, dengan alasan agar uang saya juga terpakai. Dan juga karena ada perasaan tidak mau terlalu sering memberatkan suami. Apakah saya dosa kalau melakukan itu? Mohon pencerahannya Ustaz. Jazakallahu khairan. Makasih banyak. Suami istri yang kayak gini semoga termasuk suami istri yang diberikan taufik oleh Allah. Gitu. Insyaallah minal muwaffaqin gitu. Jadi suaminya muwaffaq dan istrinya muwaffaqah. Itu apalagi itu Pak Ustaz? Muwaffaq. Itu istilah gitu loh. Di dunia ilmu itu kita punya kultur begitu. Muwaffaq itu artinya orang yang dikasih taufik oleh Allah. Tapi laki-laki, kalau perempuan muwaffaqah, wanita yang diberikan taufik oleh Allah, sehingga dia benar, sehingga sikapnya tepat, sehingga tutur katanya itu tepat, sehingga manuvernya itu tepat, sehingga sikapnya bijak. Nah itu salah satu kalimat yang memiliki unsur adab yang dijelaskan para ulama. Jadi seringkali di kultur ilmu tuh kita lebih memilih kata dia tuh muwaffaq ya gitu loh. Artinya dia tuh diberikan taufik oleh Allah sehingga sikapnya benar. Jadi kita lebih para guru-guru kita tuh lebih memilih menggunakan kata dia muwaffaq dibanding kalimat dia benar gitu loh. Karena kalimat dia muwaffaq itu unsur tawakal dan unsur penyandaran kepada Allahnya lebih kuat lah. Kalau sebatas lo tuh oke banget ya, itu kan ke diri dia. Tapi kalau lo tuh muafak ya, gitu. Artinya lo tuh dikasih taufik sama Allah, itu berarti kan Allah yang kita puji. Gitu. Jadi lo tuh jago banget gitu, dengan lo tuh muafak, kan beda diri. Nah, istilah-istilah ini kita harus belajar, inilah kultur ilmu terus dihidupkan, dan tata cara, sehingga tata cara bicara kita tuh kelihatan, oh ini penuntut ilmu, ini belajar. Eh, gimana yang aku kerja udah benar belum? Kalau lo keren banget gitu, gue suka dengan karya lo, dengan kalimat gimana yang gue kerjain udah benar belum? Masya Allah ya, lo muafak gitu, lo tuh dikasih taufik, gue suka dengan ini gitu, itu poin. Nah, begitu juga dalam kasus ini, suami menunaikan kewajibannya dan minta tolong pakai uang saya gitu, itu kan suami yang muafak dalam bab ini, alhamdulillah. Susah nyari suami kayak begitu, tolong pakai uang saya gitu. Lalu istrinya juga ngaji mumpung gitu loh, nggak tenggelam dalam fasilitas dan kondisi ini. Istri juga satu pengen pakai uang saya. Nanti uang saya gimana dong? Nanti saya dihisap gimana? Jawabnya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Udah, saya mau pakai uang saya aja. Terus juga nggak enak repotin suami-suamiku tuh udah baik banget. Itu kan mental-mental luar biasa. Muwafaqah gitu. Ini istri yang muwafaqah dalam bab ini. Adapun berinfak dengan harta kita, kita tahu bahwa mayoritas ulama membolehkan berinfak dengan harta kita. Infak sunnah dengan harta kita, mayoritas para ulama membolehkan dengan hadis Nabi SAW berbicara di hadapan para wanita pada saat itu, lalu meminta mereka bersedekah, dan para wanita langsung merespon di tempat. Mereka berikan apa yang mereka bawa pada saat itu, baik cash atau perhiasan. Dan dalam riwayat itu tidak dikatakan mereka minta izin dulu kepada suami. Dari hadis ini para ulama mengatakan bahwa wanita boleh menginfakkan hartanya ya, walaupun didapat dari suaminya sebenarnya, hartanya untuk jalan-jalan kebaikan, infak sedekah dan seterusnya. Boleh gitu loh. Walaupun kalau untuk menutup pintu syaitan agar tetap percaya, bilang dulu, itu juga bisa dipertimbangkan untuk sebagian pasangan. Tapi kalau tanya boleh-boleh. Jadi insya Allah dua-duanya baik gitu loh. Artinya suami istri demikian. Dan kalau ada kelebihan dikasih orang gitu loh. Bantu orang dan seterusnya. Dan suami juga harus kasih kesempatan istri menggunakan hartanya, khususnya buat infak, buat sedekah, buat ini. Karena kan juga istri dihisap sama Allah. Dan juga mental memberi istri itu harus dilatih. Kalau istri gak pernah kasih ya, nanti mental memberinya hilang juga, atau agak tumpul. Ini bisa disampaikan ya, semoga Allah memberikan taufik. Dan ini hari Jumat Sayyidul Ayyam. Hadirin sekalian, perbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak beramal dan surat Al-Kahfi, dan jangan lupa doa nanti sore. Semoga Allah memberikan taufik pada kita pada hari ini. Wassallallahu sallam ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.